Mengenai daging hewan kurban ya Ustaz, apakah boleh diberikan untuk orang kafir? Hewan kurban bisa diberikan kepada muslim maupun non-muslim, karena dia merupakan sedekah, bukan zakat. Yang tidak boleh adalah zakat. Tapi memberikan daging hewan kurban kepada non-muslim itu diperbolehkan sesuai dengan ijma' para ulama. Ya, di antara dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Selama orang kafir tersebut atau non-muslim tersebut tinggal berdampingan dengan kita secara damai, dia baik kepada kita, maka kita boleh juga berbuat baik kepadanya. Di antara bentuk berbuat baik tersebut adalah memberikan sedekah, hadiah, termasuk memberikan hewan kurban kepada mereka.